pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti? Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari entah di